السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab sirah yang ringkas, yaitu Mukhtasar Sirah Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membaca kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam perang Tabuk. Dan kita sampai pada ba'su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid ila Uqaidir Daumah. Yani bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengutus Khalid Ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu dengan pasukan kecilnya ke Uqaidir Dumah, salah satu orang yang memimpin raja di desa tersebut. Bahwasanya Rasulullah sallallahu mengutusnya untuk memilih atau agar mereka memilih dua pilihan untuk tunduk kepada kaum muslimin dengan membayar jizyah atau perang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanggil Khalid, kemudian mengutusnya, pergilah dengan membawa pasukan ila Uqaidir Duma. Uqaidir adalah Uqaidir ibni Abdillah atau ibni Abdul Malik, rajulun min Kindah, satu orang dari suku Kindah. Kana malikan 'alaiha, orang ini raja di daerah tersebut. Wa kana nasraniyan, agamanya Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepada Khalid, innaka satajiduhu yasidul baqar, kamu akan dapati dia sedang berburu sapi liar. Berangkatlah. Maka berangkatlah Khalid. Hatta idza kana min husnihi bi mandharil ain. Ketika sudah sampai di dekat bentengnya nama daerahnya Manzarul Ain, pandangan mata. Wa fi lailatin muqmiratin saifah, di malam purnama, terang benderang. Wa huwa ala sathin lahu wa ma'hum ra'atu, dalam keadaan dia di atap rumahnya. Rumah-rumah waktu itu atapnya dipakai untuk duduk-duduk di malam hari kalau malam purnama. Dia duduk dengan istrinya di atas rumahnya. Fabatatil baqaru tahukku biquruniha bibabil qasr. Tidak biasa-biasanya datang sapi liar sampai ke pintu gerbang istananya, bentengnya, dan menggosok-gosokkan tanduknya di pintu gerbang istananya. Biasanya dia yang keluar untuk berburu sapi liar, ini sapi liarnya yang datang sampai ke bentengnya dan kemudian menggosok-gosokkan tanduknya di pintu benteng. Faqalat lahu imra'atu, istrinya berkata, hal ra'aita mithla hadha qat, apakah engkau pernah melihat kejadian seperti ini? Qat, sama sekali. Qala la wallah, kata suaminya, tidak demi Allah, ini belum pernah kita lihat dan belum pernah terjadi. Qalat, faman yatruku hadhihi, kata istrinya, terus siapa yang akan membiarkan sapi liar datang sendiri enggak ditangkap? Katanya suaminya, la ahad, tidak ada seorang pun yang membiarkan sapi liar datang tidak ditangkap. Fanazala, maka dia turun dan memerintahkan kudanya, memerintahkan orang untuk membawa kudanya, diberi pelana, dia naiki dan diikuti dengan beberapa orang dari keluarganya, ahli baitihi, termasuk saudara laki-lakinya yang dipanggil dengan nama Hasan. Faraqiba wa kharaju ma'ahu bimataridihim, maka keluarlah mereka dengan membawa mitradah mereka, jamaknya matarid, seperti tombak tapi pendek, biasa dipakai untuk berburu sapi-sapi liar atau biasa dipakai untuk menggiring unta atau sapi. Falamma kharaju, maka tentunya ketika mereka keluar, sapi-sapi liar tadi lari, dikejar oleh pasukan kecil tadi, pemburu-pemburu sapi ini. Talaqathum khayla Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika mereka keluar karena memang tujuannya adalah berburu sapi liar, maka tidak banyak, hanya beberapa orang saja, bisa dihitung dengan jari. Bertemulah mereka dengan pasukan Khalid yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa akhadathu wa qatalu akhahu, maka ditangkaplah mereka dan terbunuh kakaknya tadi, saudaranya yang bernama Hasan. Wa qad kana alaihi quba, dalam keadaan Hasan ini memakai jubah yang jubah itu dibikin dan disulam dari sulam emas dan bahannya sutra, mukhawwid bidzahab, dengan sulaman-sulaman benang emas. Fastalabahu Khalid, maka Khalid mengambilnya, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan membawa juga Ukaidir tadi ibni Abdul Malik sebagai tawanannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan kejadian ini, kedatangan Khalid membawa tawanan tadi dan membawa pakaian yang dikatakan dengan jubah atau dengan quba'ah. Ra'aitu quba'a Ukaidir, aku lihat jubahnya Ukaidir ini, hina qadima bihi ala Rasulullah sallam, ketika dibawa kepada Rasulullah sallam, aku melihatnya dan kaum muslimin semua memegangnya. Bagus sekali, oh bagus sekali. Seperti biasanya, orang-orang fuqara melihat sesuatu yang mewah yang dipakai oleh orang-orang yang kaya. Mereka menyentuhnya, mereka mengusapnya dengan tangan-tangan mereka. Wa yata'ajjabun. Mereka sangat takjub dengan pakaian tadi yang dibuat dari sutra dengan sulaman emas. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun bersabda pada mereka semua, ata'jabuna min hadha, apakah kalian merasa terheran-heran dengan ini? Fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lamanadi li Sa'd ibn Mu'ad fil jannah ahsan min hadha. Ketahuilah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sapu tangannya Sa'ad bin Mu'ad di dalam surga itu lebih bagus dari ini. Mandil, mindilnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu fil jannah di dalam surga ahsan min hadha. Ini jangan tergiur dengan kemewahan dunia. Sungguh sapu tangan di dalam jannah yang Allah berikan kepada Sa'ad bin Mu'ad jauh lebih bagus daripada jubah sutra tadi dengan sulaman emas. Qala Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, "Tsumma inna Khalidan qadima bi Ukaidir ala Rasulillah SAW." Kemudian Khalid bin Walid membawa Ukaidir dan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Fa haqqana lahu damahu. Maka ditahan darahnya, artinya tidak ditumpahkan, tidak dibunuh. Wasalahahu alal jizyah, sepakat untuk membuat perjanjian membayar jizyah kepada kaum muslimin. Thumma khalli sabilahu, kemudian dibiarkan dia kembali ke desanya dengan selamat. Faraja'a ila qaryatihi, maka dia pun pulang ke desanya dan menyampaikan beritanya bahwasanya kita bertemu dan demikian-demikian, bahwa kita harus membayar jizyah kepada kaum muslimin. Faqama Rasulullah SAW di Tabuk, sampailah Rasulullah SAW di daerah Tabuk. Beliau tinggal di Tabuk bid'a asyrata laylah, tinggal di Tabuk sekian belas hari. Bid'a itu adalah angka dari 3 sampai sebelum 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya sekian belas. Lebih dari 12 kurang dari 20. Bid'a asyrata laylah, dan tidak lebih dari itu. Thuman sarafa qafilan ilal Madinah. Kemudian Nabi pun pulang bersama pasukannya, rombongannya ke Madinah. Wa kana fit tariq ma'un yakhruju min washal. Di perjalanan mereka melewati satu mata air yang keluar dari sebuah batu. Sedikit airnya, hanya mengalir sedikit, disebut dengan washal. Namanya memang washal, mata air washal, tetapi maknanya juga adalah air yang sedikit. Mayur warraqib arraqibaini uthalan, yang paling-paling bisa menghilangkan haus 1, 2, atau 3 orang saja. Bisa menghilangkan haus 1, 2, atau 3 orang saja. Di lembah yang dijuluki dengan lembah Wadil Musyakkak, Wadi Al-Musyakkak. Maka Rasulullah SAW turun ke lembah tadi, ke Wadi Al-Musyakkak, karena mereka semua tahu di sana ada mata air washal. Maka Nabi mengumumkan kepada pasukannya, man sabaqana ila dhalikal wadi fala yastaqiyanna minhu syai'an hatta na'ti. Siapa yang lebih dulu sampai ke mata air itu, maka jangan mengambil air itu sedikit pun sampai kami datang. Siapa yang datang duluan, jangan mengambil air itu sampai kami datang, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Qala fasabaqahu ilaihi nafarun minal munafiqin. Ternyata yang paling dulu beberapa orang munafik, menyengaja lebih dulu dan mengambil air tadi. Sudah kita sebutkan tadi, hanya dua atau tiga orang saja, habis air itu. Falamma atahu Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW datang, berdiri depan mata air tadi, falam yarfihi syai'a, tidak mendapatkan air sedikit pun. Faqal, maka Nabi bersabda, man sabaqana ila hadal ma', siapa yang mendahului kami ke air ini? Faqila, maka dikatakan kepadanya, ya Rasulullah, fulanun wa fulan, ya Rasulullah, si fulan dan si fulan. Maka Nabi bersabda, awalam anhahum an yastaqu minhu syai'an hatta ati, bukankah aku sudah bilang jangan ada yang mengambil air itu sampai aku datang? Tsumma la'anahum, kemudian Nabi melaknat orang yang melanggar perintahnya tadi, mendoakan dengan doa kejelekan. Wada'a alaihim, didoakan dengan kejelekan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma nazala fa wada'a yadahu tahta al-washal, maka Nabi pun meletakkan tangannya di bawah washal tadi, karena washal itu mengalirnya dari pecahan batu, dari batu itu retak keluar air. Dari di bawahnya Nabi meletakkan tangannya. Faja'ala yasubbu fi yadihi ma syaa Allah an yusub, maka tiba-tiba mengalirlah air di tangannya sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau percikan air itu kepada sumber airnya, kepada batu tadi. Kemudian diletakkan tangannya di washal tadi, tempat mata air tadi keluar. Faja'ala yasub, kemudian mulai Rasulullah SAW berdoa, mendoakan air tadi, bima syaa an yad'uhu, Nabi berdoa dengan sekehendak Allah apa yang beliau doakan. Fankharaqa minal ma, maka retakan tadi semakin besar dan kemudian keluarlah air. Ma innalahu hissan kahissus sawa'iq, mereka yang hadir merasakan seperti sawa'iq, seperti petir pecahnya. Kemudian keluarlah air dan mereka manusia minum daripadanya seluruhnya. Artinya Rasulullah SAW melarang mereka agar jangan mengambil air tadi, agar air tadi mau didoakan dengan doa berkah. Tetapi dasar munafiqin, mereka egois, mementingkan diri sendiri, dan memang mereka tidak memiliki keimanan kepada Nabi, sehingga dia tidak peduli, pokoknya yang penting saya hilang hausnya. Inilah sebabnya Rasulullah SAW mendoakan kejelekan pada mereka. Maka basah-basah tadi, karena sisanya hanya basahnya saja, sudah tidak ada air lagi, Nabi masih mendoakannya dan kemudian barakah. Allah turunkan barakah. Wastaqau hajatahum minhu, maka mereka pun mengambil hajat-hajat mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka terhadap air. Mereka minum, mereka cuci mukanya, mereka mengisi tempat-tempat airnya. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, la in baqitum aw man baqiya minkum, kalau kalian hidup nanti di masa mendatang sepeninggalku, atau di antara kalian yang hidup nanti, la tasma'unna, pasti akan mendengar berita bahwa tempat ini adalah tempat yang paling subur di daerah ini, karena airnya akan terus mengalir dan menjadi air, mata air yang terus menerus mengalir dan menjadi daerahnya daerah yang paling subur. Akhsab ma baina yadayhi wa ma khalfah, yang paling subur yang ada depannya dan yang di belakangnya. Nanti suatu saat siapa yang hidup nanti akan menyaksikan tempat ini adalah tempat yang paling subur. Ikhwan fillah na'azakumullah, disebutkan nama lembahnya Wadil Musyaqqaq. Barangkali ada yang sempat mampir ke Wadil Musyaqqaq, mudah-mudahan namanya tidak berubah. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, wa dzakara Ibnu Shihab Az-Zuhri, Ibnu Shihab Az-Zuhri menghabarkan, menyebutkan bahwa seorang yaitu Ibnu Ukaimah Al-Laitsi menyampaikan dari saudaranya atau dari anak saudaranya, dari ponakannya, Abi Ruhum Al-Ghifari, berarti dari suku Ghifar, sukunya Abu Dzar Al-Ghifari, annahu sami'a Abu Ruhum Kulthum Ibn Husain, bahwasanya beliau mendengar dari Abu Ruhum ini, Abu Ruhum namanya Kulthum Ibn Husain, wa kana min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulthum Ibn Husain yang dijuluki Abu Ruhum itu sahabat Nabi dan berjalan dalam perjalanan tadi berangkat pulang bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan beliaulah yang bayau tahta syajarah, yang sempat berbayat di bawah pohon, yakni bayatul ridwan. Apa keutamaan mereka yang berbayat di bawah pohon? Keutamaannya apa yang Allah katakan dalam surat Al-Fatih, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Salah satunya Abu Ruhum ini radhiyallahu taala anhu. Maka kita doakan radhiyallahu anhu karena beritanya tadi dari Allah, laqad radhiyallahu anhu. Dia ceritakan perjalanannya bersama Nabi. Ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghazwat Tabuk. Aku ikut berangkat berperang bersama Nabi di perang Tabuk. Asirtu data lailatin. Aku berjalan pada suatu malam. Wa nahnu bil akhbar, ketika kami sampai di daerah Akhbar dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alqallahu alaina an-nu'as. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kami rasa kantuk. Maka unta kami berjalan dalam keadaan kami tidur. Ini bedanya kendaraan roda empat bermesin dengan unta. Kalau mobil kita tidur, ya na'udzubillah, kecelakaan yang terjadi. Tetapi kalau unta tidak, dia akan berjalan sesuai dengan yang di depannya akan ngikut. Dia tertidur. Fatafiqtu astaiqiz, tiba-tiba aku bangun dalam keadaan kendaraanku hampir berhimpitan dengan kendaraan Nabi. Apa yang dikhawatirkan? Yang dikhawatirkan kalau kendalinya, talinya tersenggol atau tersangkut, bisa mereka terganggu, bisa mungkin lari dengan cepat atau sebaliknya berhenti dan seterusnya. Maka dia segera menjauhkan untanya dari unta Rasulullah sallam. Fayuzinuni dunuha, sungguh aku khawatir kedekatan untaku dengan unta Rasulullah sallam. Makhafata an usiba rijlahu fil gharad, aku khawatir untaku menginjak tali kendalinya unta Rasulullah sallam. Fatafiqtu ahuzu rahilati, maka aku mulai menggiring untaku ke arah lain. Hatta ghalabatni aini, hingga kemudian aku dikalahkan lagi oleh kantukku di beberapa jalan. Sampai tiba-tiba aku terbangun ketika untaku benar-benar mengganggu unta Rasulullah SAW. Fazahamat rahilati rahilata Rasulullah, kendaraanku mengganggu kendaraan Rasulullah SAW. Aku tidak terbangun sampai untaku menginjak tali kendali untanya Rasulullah SAW. Famatastaiqadtu illa biqaulih, aku tidak bangun kecuali karena suara ucapan Rasulullah SAW, hassi hassi hassi hassi. Maka aku terbangun. Maka aku berkata, ya Rasulullah istagfirli, ya Rasulullah mintakan ampun untukku, minta maaf dan mintakan ampun untukku. Kata Nabi, sir, jalanlah. Maka berjalan kembali. Maka Rasulullah SAW mulai membuka pembicaraan kepadaku. Kata Abu Ruhum tadi, yas'aluni amman takhallafa min bani Ghifar, tanya kepadaku tentang siapa-siapa yang tidak ikut, siapa-siapa yang takhallafa, yang tidak ikut bersama Bani Ghifar. yakni siapa yang tidak ikut perang dari suku Bani Ghifar. Fa ukhbiruhu bihi, maka khabarkan si fulan dan si fulan. Beberapa orang aku sebutkan. Fa qala wa huwa yas'aluni. Beliau bertanya lagi dalam keadaan beliau menyebutkan ciri-ciri orang-orangnya dan sifat-sifatnya. Subhanallah, begitu telitinya Rasulullah SAW siapa kaum muslimin dan siapa mereka dari Bani Ghifar, siapa dari Muhajirin, siapa dari Ansar. Kata Nabi, ma fa'alan nafarul humr, bagaimana dengan orang-orang yang berwajah merah, at-tiwalut tiqat, yang tinggi-tinggi, yang sifat disebutkan di sini dalam footnote-nya, sifat dengan kasrah adalah orang yang sedikit rambutnya, rambutnya sedikit, sedikit jenggotnya, sedikit alisnya, begitu. Itu disebut sifat. Fahadastuhu bitakallufihim, maka aku ceritakan bahwa mereka tidak berangkat begini dan begitu. Qala fama fa'lan nafar sud, bagaimana dengan yang hitam-hitam itu? Yang kesar, yang pendek-pendek itu. Qultu wallahi ma a'rif. Ya Rasulullah, aku tidak tahu. Ha'ula'i minna. Aku tidak tahu mereka di tengah kami. Dia dari suku Ghifar. Tapi tidak tahu orang-orang tadi. Rasulullah SAW bukan dari suku Ghifar, tapi tahu. Bahwa di suku Ghifar ada orang yang pendek-pendek hitam, bukan satu, beberapa orang hitam pendek. Kata Nabi, mana itu yang pendek-pendek itu, yang hitam-hitam? Ya Rasulullah, aku tidak tahu ada mereka di tempat, di daerah kami atau di suku Ghifar. Kata Nabi, bala alladzina lahum na'amun bisyabakati syadakh, yang mereka memiliki gembala atau memiliki unta-unta. Ini biasa menggembalakan unta di daerah syabakati syadkhin dari Bani Ghifar. Fatadakartuhum, kata Abu Ruhum, baru aku ingat, oh iya, ada mereka dari suku Bani Ghifar. Rasulullah SAW hafal, Abu Ruhumnya malah lupa. Walam adkurhum hatta dakart, sungguh aku enggak ingat ya Rasulullah SAW hingga engkau mengingatkan. Anahum rahtun min aslam, mereka adalah suku dari aslam dan mereka itu bukan dari Bani Ghifar tapi bergabung dengan kami. Mereka suku aslam, mereka khulafa'a fina, mereka itu hanya halif, halif itu yang bergabung dengan kami padahal bukan dari suku kami. Faqultu ya Rasulullah, ulaika rahtun min aslam kana khulafa'a fina. Ya Rasulullah, mereka itu suku dari aslam tapi memang mereka bergabung dengan kami. Maka Nabi bersabda kepadanya, ma mana'a ahada ulaika hina takhallafa, apa yang menghalangi mereka untuk ikut bersama kami, kata Rasulullah SAW. An yahmil ala ba'irin min ibilihim ra'an nasyitan fi sabilillah, dan apa halangannya kalau mereka tidak mampu berangkat atau tidak bisa berangkat, berikan unta-untanya. Karena tadi disebutkan penggembala unta dan pemilik unta-unta. Apa yang menghalangi mereka? Kalau mereka tidak bisa berangkat, pinjamkan unta-untanya untuk kaum muslimin yang nasyid, yang semangat, yang ingin berperang fi sabilillah. Kemudian Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, inna a'azza ahli alayya an yatakhallaf anni, sesungguhnya yang paling berat di hatiku, yang aku anggap besar, kalau enggak ikut perang dari seluruh kaum muslimin ini, yang paling berat bagiku adalah kalau dari Muhajirin atau dari Ansar atau dari suku Ghifar dan Aslam. Ikhwan fillah na'azakumullah. Adapun suku-suku lain, apalagi dalam tanda petik A'rab, orang-orang gunung, yang pernah disebutkan dalam riwayat, asyaddu kufran wa nifaqa, mereka lebih keras kekufurannya dan kemunafikannya, maka tidak berharap banyak. Tetapi kalau dari suku-suku ini, kata Nabi, sungguh azizun alayya. Sangat menyedihkan kalau ada dari muhajirin atau dari Quraisy atau dari Ansar atau dari suku Ghifar dan Aslam. Ikhwan fillah na'azakumullah. Pernah kita ceritakan bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari yang tertinggal jauh, yang mereka semua mengatakan Abu Dzar pulang, dia enggak ikut perang. Kata Nabi, kalau Allah kehendaki, kalau padanya ada kebaikan, pasti akan menyusul. Pasti akan menyusul. Dan ketika terlihat dari jauh ada seseorang yang memacu kudanya atau memacu kendaraannya, kata Nabi, kun Abu Dzar. Aku harap itu Abu Dzar. Dan ternyata benar dugaan baik Rasulullah SAW. Maka kata Nabi, sungguh sangat disayangkan kalau yang tidak ikut perang itu dari suku-suku ini, suku-suku istimewa, dari muhajirin, Quraisy, dari Ansar, Ghifar dan Aslam. Amru waqti taqif wa islamaha fi syahri Ramadan sita nam sana tis'in. Yang berikutnya adalah kisah utusan suku Thaqif dan keislaman mereka. Di bulan Ramadan pada tahun ke-9 Hijriah, qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Madinah min Tabuk fi Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah dari Tabuk pas bulan Ramadhan. Wa qadima alaihi dhalika syahr wafdu Thaqif. Di bulan itu juga, di bulan Ramadhan, datang utusan suku Thaqif. Wa kana min hadithihim, dan diantara kisah mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lamman sarafa anhum ittaba'a atharahu Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi. Ketika Rasulullah SAW meninggalkan mereka, waktu kisah Thaqif dikepung, dan kemudian Nabi meninggalkan mereka dan mendoakan mereka, diikuti jejaknya oleh Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi. Hatta adrakahu qabla an yasila ilal Madinah. Hingga ditemui beliau di Madinah dan kemudian masuk Islam, Urwah ibn Mas'ud. Wa sa'alahu an yarji' ila qaumihi bil Islam. Dan Nabi menyuruh Urwah ibn Mas'ud untuk kembali ke kaumnya dengan keislamannya, balik ke kaum. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Nabi pun berkata kepadanya, kama yatahaddats qaumuhu, sebagaimana dikisahkan oleh kaumnya, innahum qatiluka. Wa arafa Rasulullah SAW anna fihim nakhwatal imtina' alladhi kana minhum. Faqala Urwah, ya Rasulullah, ana uhibbu ilaihim min abkarihim. Ketika Urwah kembali ke kaumnya, Nabi berkata, innahum qatiluk, bisa jadi mereka akan membunuhmu. Kata Urwah, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka memiliki pertahanan yang kuat. Dan kata Urwah, ya Rasulullah, aku ini lebih dicintai oleh mereka daripada anak-anak perawan mereka sendiri. Ana ahabu ilaihim min abkarihim. Aku lebih dicintai oleh mereka daripada anak-anak perawan mereka. Tidak mungkin mereka membunuhku. Wa kana fihim kadzalika muhabbaban muta'a. Dan demikian keadaannya, Urwah ibni Mas'ud dicintai oleh kaumnya dan ditaati. Fa kharaja yad'u qaumahu ila al-Islam. Maka dia benar-benar kembali ke kaumnya dan mengajak kaumnya kepada Islam. Raja'a alla yukhalifuhu limanzilatihi fihim. Dengan harapan mereka enggak akan menyelisihi Urwah, karena dicintai, karena ditaati. Dengan harapan, karena mereka tahu kedudukan Urwah, mereka akan taat. Falamma asyrafa lahum ala 'aliyyatin lahu, ketika dia sudah berdiri di tengah mereka di atas iliyah. Iliyah adalah satu ghurfah seperti kamar tapi tinggi. Wa qad da'ahum ila al-islam, dan mulai mengajak mereka kepada Islam. Wa adhara lahum dinahu, dengan menjelaskan keterangan dirinya sudah masuk Islam. Ternyata kaumnya ramauhu bin nabl, mulai melempari Urwah dengan tombak mereka atau dengan anak panah mereka. Min kulli wajhin, dari seluruh penjuru. Fa'asaba minhum faqatalahu, maka terkenalah. Faqatalahu, fataz'umu banu malik anahu qatalahu rajulun minhum. Karena terbunuh, maka suku pecahan dari mereka yang namanya Banu Malik menuduh, kalian yang membunuh Urwah. Kemudian berkata pula Aus ibn Auf, aku Bani Salim, salah seorang dari Bani Salim di Malik. Wa tazumul ahlaf anahu qatalahu. Tidak, al-ahlaf yang membunuhnya. Yang ini membunuh Banu Malik, Banu Malik membunuh ahlaf. Min Bani Attab ibn Malik yuqalu lahu Wahab. Berkata lagi satu suku atau satu orang yang bernama Attab, atau satu orang dari suku Bani Attab ibn Malik yang bernama Wahab ibn Jabir. Faqila li'urwah, ma tara fi damik, bagaimana dengan darahmu ini? Yani apakah perlu dibalas mereka yang membunuhmu? Bagaimana dengan darahmu? Sebelum matinya dia menjawab, karamatan, darahku karamah. Akramanillahu biha, darahku adalah karamah, kemuliaan. Allah yang memuliakan aku dengan darah ini. Masya Allah, baru masuk Islam sudah betul-betul yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan berani berdiri tengah-tengah mereka, mengajarkan Islam pada mereka, menerangkan bahwa aku sudah masuk Islam. Berharap kalau dia yang tadinya dicintai dan ditaati, mereka akan nurut. Ternyata mereka malah menyerangnya dari seluruh penjuru. Dan dia terkena, ketika dia jatuh, mereka saling menyalahkan siapa yang membunuhnya. Sampai ditanya, mata rafi damik, bagaimana dengan darahmu ya Urwah? Ternyata jawabannya, darahku karamah, darahku kemuliaan. Akramanillahu biha wa syahadatan saqahallahu ilayya, ini adalah syahadah, ini adalah syahid yang Allah berikan kepadaku. Falaysa fiyya illa ma fi syuhada, maka tidaklah padaku kecuali apa yang ada pada para syuhada alladzina qutilu ma'a rasulillah. Enggak ada atasku sesuatu kecuali seperti apa yang ada pada para syahid bersama Rasulullah SAW. Qabla an yartahila ankum, sebelum pergi dari kalian. Fadfinuni ma'ahum, maka aku hanya minta satu, bukan minta balaslah darahku, bukan, tetapi aku hanya meminta fadfinuni ma'ahum, kuburlah aku bersama syuhada yang bersama Rasulullah SAW, bersama para syahid yang bersama Rasulullah SAW. Faza'amu anna Rasulullah SAW qala fihi, dan mereka juga berkata, sukunya setelah masuk Islam menceritakan bahwa Rasulullah SAW berkata, inna mathalahu fi qawmihi laka mathalis sahib yasin fi qawmih, sungguh permisalan Urwah dengan kaumnya seperti sahib yasin terhadap kaumnya, dia rela mengorbankan dirinya karena keinginan kaumnya masuk Islam. Yang mirip dengan itu adalah gulam, gulam yang dikisahkan pada Al-Quran, Ashabul Ukhdud, kutila Ashabul Ukhdud, yang ketika dia ingin kaumnya masuk Islam, maka dia terangkan pada raja itu, kalau engkau ingin membunuhku, bunuhlah dengan nama Allah, ucapkan bismillah, aku bisa mati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, panahlah pelipisku. Maka kemudian kucapkan bismillah, kumpulkan manusia, dikumpulkan manusia, dipanah. Bismillah, bismi rabbil ghulam, dengan nama Allah, Tuhannya pemuda ini, panah, meninggal. Beliau meninggal, tetapi yang hadir semuanya berkata, amanna bi rabbil ghulam, kami beriman pada rabbil ghulam, kami beriman pada Tuhannya anak muda ini. Kematiannya tidak sia-sia. Sebagaimana Urwah bin Mas'ud tadi radhiyallahu taala anhu, beliau terbunuh, tetapi ketika menyaksikan ucapannya, begitu yakinnya dengan apa yang dia yakini dengan keislamannya, dan tidak menuntut apapun, malah gembira dengan karamah, meminta dikuburkan bersama syuhada, menyebabkan kaumnya masuk Islam. Datang mereka mengirim utusan kepada Rasulullah SAW bahwa kami suku Thaqif masuk Islam. Ikhwanibdina a'azakumullah. Sudah masuk waktu. Thumma aqamat Thaqif ba'da qatli Urwah syahran. Kisah selanjutnya, bahwa suku Bani Thaqif setelah terbunuhnya Urwah, mereka berdiam di sukunya satu bulan. Thumma innahum tamaru bainahum. Setelah itu mereka iktamaru, mengadakan muktamar, musyawarah, pertemuan. Wa ra'u annahu la taqata lahum bi harbi man hawlahum min al-Arab. Bahwa kita tidak akan sanggup melawan semua orang-orang Arab ini yang sudah masuk Islam. Wa qad bay'u wa aslamu. Mereka semua sudah masuk Islam, mereka sudah semua sudah berbaiat. Fa'tamaru bainahum, maka mereka pun bermusyawarah. Wa ajma'u an yursilu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun sepakat untuk mengutus utusan kepada Rasulullah sallallahu kama arsalu Urwah. Fakallamu Abda ya Lail ibni Amr ibni Umair. Maka diutuslah kepada Rasulullah SAW seseorang yang bernama Abda ya Lail ibni Amr ibni Umair. Wa kana sinna Urwah ibni Mas'ud. Sinnya, umurnya mirip dengan umurnya Urwah. Nabi mengutus Urwah seumur itu. Mereka mengutus Abda ya Lail juga seumur itu. Wa'aradu dhalika alaihi fa'aba an yaf'al. Tetapi orang ini malah takut diutus. Wa khasyya an yasna' bihi, khawatir mereka memperlakukan dengan jelek dirinya. Idza raja'a kama suni'a bi Urwah, dia khawatir kalau dia akan diperlakukan pula nanti sepulangnya dari Nabi seperti yang kalian lakukan pada Urwah. Faqala lastu fa'ilan hatta tursilu ma'i rijalan. Kata Abdul Yalail, tidak mau kecuali aku bersama sekian orang, jangan sendirian. Takut dikhianati. Tursilu ma'i rijalan, kirimlah bersamaku beberapa orang. Fa'ajma'u an yab'atu ma'hu rajulaini minal ahlam. Maka mereka pun sepakat diutus bersamanya seorang dari suku Ahlaf, dua orang dari suku Ahlaf, tiga orang dari suku Bani Abdul Malik, Bani Malik. Fayakunu sittah, jadilah enam orang. Dua orang dari Ahlaf, tiga orang dari Bani Malik. Fayakunu sittah, maka mereka berenam. Faba'athu ma'abdi ya Lail, maka mereka berangkat bersama Abdu ya Lail, Al-Hakam ibni Amr ibni Wahab ibni Mu'attib, wa Syurahbil ibni Ghailan ibni Salamah ibni Mu'attib, ini nama-namanya. Wa min Bani Malik, sedangkan dari Bani Malik, Uthman ibni Abil As ibni Bishr ibni Abdid Duhman, saudara dari Bani Yasam. Dan Aus ibni Auf, saudara dari Bani Salim. Wa Numair ibni Kharashah ibni Rabi'ah, saudara dari Bani Al-Harith. Fakharaja bihim Abdu Yalail, maka Abdu Yalail membawa mereka berangkat. Wa huwa nabul qawm, dan dia pemimpin mereka. Wa sahibu amrihim, dan pemegang urusan. Walam yakhruj bihim illa khasyata man min mislima suni'a bi Urwah. Abdu Yalail tidak meminta ini, tidak meminta ditemani sekian orang dari suku yang berbeda, kecuali khawatir kalau dia diperlakukan seperti Urwah nantinya. Likay yashghala kullu rajulin minhum idza raja'u ila Taif rahtahu, agar ketika pulang tadi dari sana masing-masing berbicara dengan kaumnya sendiri-sendiri. Saya akan berbicara dengan kaumku dan suku Bani Ahlaf kepada Bani Ahlaf, suku Bani Malik kepada Bani Malik. Falamma danau minal Madinah nazalu qanata al-fawbihal Mughirah. Ketika sampai di Madinah, pertama bertemu dengan Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, yar'a fi naubatihi rikaba ashabih, sedang menggembalakan tunggangan-tunggangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadha al-qadar, barakallahu fikum. Nuwasil, kita akan sambung insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.